Eh, banyak banget deh. Semangat sekali lagi buat Alin, semangat Alin. Bro, Gani, Reno, Ura-Ura, semangat Denjo, Jover, anak ini semangat. Dan juga semangat juga buat Rutama yang video syuting dan juga bersama-sama dengan Najinano, LC, Mason, Giza. Suranta, Diri, Gendir, Main, bersama Ririn. Kecil. Ririn, Meili. Buat Mas Anies Kipli, Mas Udin, semalam terima kasih Mas Udin, sorry pangklik gue bener. Mas Udin bersama teman-teman semuanya. Dan juga semalam Pak Kepala Suku, semalam. Video shooting.